Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saya menunggu ikhwah yang mungkin dalam perjalanan. Kita akan mengulang atau mengingat kembali kosakata, ya, kata-kata yang telah kita hafal. Baik. Silakan dipegang, Pak. Tarkijo, nang sewu. Ya. Baik. Masing-masing menjawabnya. Yani menyebut terjemah dari kosakata yang kita sebutkan dalam bahasa Arab. Naam. Taib. Kursiyun. Ya. Hanya lah. Pol kan. Sampai pol. Ya. Yes. Kursiyun mana? Kursiyun apa artinya? Kursi. Ya. Sarirun. Sarirun. Sarirun. Sin. Tempat tidur. Tempat tidur. Ranjang. Ya. Maktabun. Meja. Meja. Miftahun. Kunci. Kunci. Qalamun. Pulpen. Ya. Kitabun. Kitab. Buku. Ya. Babun. Pintu. Ya. Baitun. Rumah. Ahsan. Ya. Ya. Najmun. Bintang. Ya. Waladun. Anak laki-laki. Ya. Rajulun. Murid. Guru. Bukan. Rajulun. Anak laki-laki. Ya, pria. Ya. Seorang pria. Kalau guru apa? Darisun, mudarisun. Mudarisun, ya. Mudarisun. Muhandisun apa? Muhandisu. Muhandisun. Muhandisu. Ya. Muhandisu. Ahli teknik apa? Ahli teknik. Ya. Tabibun. Dokter. Talibun. Murid. Ya, siswa. Hasan. Qamisun. Baju. Hasan. Hanafin. Ya. Baik. Dikun. Ayam jantan. Ya. Dajajatun. Telur. Telur. Ya. Bukan. Oh, ayam betina. Ya, induknya, ya. Ayam betina. Kittun. Kittun. Qaf dan ta. Kittun. Apa? Kucing. Ya. Kitun kucing. Kitun. Ya. Kalbun. Kalbun anjing. Anjing. Ya. Hisanun. Hisanun kuda. Kuda. Himarun. Keledai. Keledai. Jamalun. Jamalun unta. Unta. Barakallahu. Mindilun. Sapu tangan. San. Baik. Hajarun. Hajarun batu. Batu. Labanun. Labanun susu. Susu. Ah, san. Haram. Bukan ini. Ya. Ya. Hadir. Nah, baik. Saqilun. Saqilun. Al-hajaru saqilun. Keras. Apa? Keras. Keras. Berat. Berat. Lawan satilun apa lawannya? Ringan apa ringan? Waqiun. Khafifun. Khafifun. Ya. Jalisun. Sama jalisun. Duduk. Duduk. Berdiri. Berdiri. Ya apa? Waqifun. Waqifun. Ya. Sukkarun apa? Gula. Gula. Maun. Maun. Maun. Al-ma'u baridun. Ya. Ma. Al-ma'u. Maun. Wa anzalna min air. Air. Baik. Maftuhun. Kunci. Miftahun. Kunci. Kunci. Kalau maftuhun? Maftuhun. Terbuka. Ya. Mughlaqun. Mughlaqun. Tertutup. Terkunci. Tertutup. Hasan. Cukup. Ya. Harap. Ya. Nah, ya. Munir. Wasikhun. Kotor. Nadhifun. Bersih. Wa'idun. Jauh. Qaribun. Dekat. Harun. Panas. Dingin. Dingin apa? Ya. Baridun. Baridun. Baik. Qamarun. Bulan. Matahari. Samsun. Samsun. Jangan kebalik. Bukan Samsun. Samsun. Sin dulu. Mim. Sin. Nam. Ghaniyun. Kaya. Nam. Hulun. Manis. Ya. Mariyun. Sakit. Nam. Lazizun. Lezat. Apel apa? Tufahun. Tufah. Tawilun. Tinggi. Pendek. Qasirun. Ahsan. Ayo. Maksurun. Rusak. Ahsan. Cukup. Ya. Adalah saja. Ghurfatun. Ghurfah. Al-ghurfatu. Muhammadun fil ghurfati. Ayo. Apa ghurfa? Kamar. Kamar. Ayo, kamar. Hammamun. Kamar mandi. Kamar mandi. Matbahun. Dapur. Dapur. Baik, barakallahu fiik. As-sinu. As-sinu. Cina. Cina. Ya. Al-Hindu. India. India. Al-Yabanu. Jepang. Almania. Jerman. Jerman. Amerika. Amerika. Swissara. Swiss. Swiss. Inggris. Inggris. Iya. Barakallahu. Cukup. Ya. Zahaba. Pergi. Kharaja. Keluar. Ahsan. Baik. Suqun. Kharaja Muhammadun minas suqi. Pasar. Pasar. Ya. Baik. Faslun. Kelas. Ya. Madrasatun. Sekolah. Mudarrisatun. Guru perempuan. Ya. Jami'atun. Universitas. Nah, kampus. Mudirun. Direktur. Direktur sekolah. Barakallahu fiik. Cukup. Ya. Baitu Hamidin. Rumah Hamid. Iya. Ghurfatu Aliin. Kamar Ali atau ruang Ali? Iya. Miftahul baiti. Kunci rumah. Kunci rumah. Babus sayyarati. pintu mobil. Ahsan. Ismul muhandisi. Nama insinyur. Nama insinyur. Syari'un. Jalan. Jalan. Asy-syari' jalan. Baik. Ibnun. Putra. Putra. Ya. Bintun. Putri. Putri. Ya. Barakallahu fiik. Yang belum kecatah. Yang mudah-mudahan sudah lewat. Tinggal yang sulit-sulit. Haqibatun. Haqibatun tas apa ya? Iya. Baik, ammun. Ammun. Mulut. Apa? Mulut. Mulut. Kalau mulut samun. Nah, ya. Enggak apa sekarang. Apa? Organ tubuh boleh. Samun. Yadun. Yadun tangan. Rijlun. Kaki. Ainun. Mata. Ahsan. Anfun. Hidung. Telinga. Udhunun. Ahsan. Oh, iya. Apa lagi ya? Ya tadi, ammun apa ammun? Ammun silsilah keluarga, ya, kerabat. Ya. Ammun dagu, dagu apa? Hah? Dagu bukan. Bukan. Nah, ada abun, ada ummun. Ammun, ada khalun. Ya. Paman, paman. Paman. Paman. Paman dari garis perempuan. Bapak. Oh, ayah. Bapak. Iya. Saudara bapak, am. Ya. Kalau saudara ibu? Ya, khal sudah lewat ya, khal ya kan, khalun ya, khal. Naam. Baik. Sayyaratul mudarrisi. Mobilnya mudarris. Ya, mudarris apa? Insinyur. Insinyur. Mudarris apa? Guru. Ya, mobilnya guru ya. Habis ya. Ya. Baik. Ibnul Muadzini. Anaknya Muadzini. Ya. Anaknya Muadzin. Muadzin ya, tukang adzan. Naam. Baik. Tahtas sayyarati. Tahtas sayyarati. Mobil, di atas mobil. Tahta. Di bawah mobil. Di bawah mobil. Ya. Baik. Amamal masjid. Amamal masjid. Amama apa amama? Iya, di depan. Di depan ya, masjid. Depan masjid. Nah, kalau di belakang masjid apa? Tidak tahu. Khalfa. Khalfal masjid. Khalfal masjid. Baik, barakallahu. Ya. Fadal. Baik. Mikwatun. Setrika. Setrika. Mumarridatun. Perawat. Ya. Muhandisatun. Muhandisatun. Ahli teknik perempuan. Ya. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Allahu a'lam. Rabbik. Ya. Mil'aqatun. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok. Sendok. Ya. Mil'aqatun. Mil'aqatu. Ya. Jadi mil'aqatu sebenarnya kata turunan ya. Kata turunan dari la'iqa. La'iqa itu apa? Menyuap. Ya. Layak, layak. Ya. Alat untuk menyuap, apa namanya? Makanan ya. Mil'aqah. Mil'aqah. Ya. Seperti mikwah, mikwah dari kata kawa yakwi. Kawa ik. Ya. Yani menggosok. Menggosok. Ya. Yani benda panas yang digosokkan namanya mikwah, ya. Perbuatannya namanya kawa yakfi. Kawa mikwah, ya. Miftah juga kata bentukan dari fataha, yaftah miftah, ya. Membuka, ya. Miftah alatnya. Faqaratun sapi. Nah, darajatun sepeda. Ya, darajatu Ammarin, sepedanya Ammar. Ya. Qidrun. Qidrun apa? Qidrun. Baskom. Apa? Baskom ini. Baskom ya. Panci. Panci. Iya. Abu Rizal. Ya, coba ya. Nah, dari Sorong, dari Papua. Baik. Sallajatun. Apa? Masih ingat sallajatun? Alat untuk mendinginkan sesuatu, ya. Lemari es. Iya, lemari es, ya. Baik. Apa lagi ya? Sallajatun. Ya. Babbatun, nama hewan ini. Babbatun. Masih ingat? Ada dajajatun, ada kalau dajajatun, dajajatun ayam. Ya. Babbah, ya, bebek. Bebek. Bebek. Barakallahu fiik. Naqatun, apa? Naqatun. Naqah. Naqah. Kalau jantannya jamalun. Kalau naqah betinanya. Bebek betina. Apa? Kuda betina. Kecamatan apa? Onta. Onta. Iya. Iya. Kalau betinanya naqah. Farum. Tajirun. Apa? Tajirun kaya. Tajirun. Belum tentu. Pedagang. Pedagang. Tajirun pedagang. Iya. Tajir. Iya. Dia tajir biasanya kaya memang. Ya, tajir melintir, tajir melintir. Baik. Ya, sampai sini insyaallah ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Kita kemarin telah membaca latihan ke 2, ke 3, ke 4, ya, dari bab ke 8. Nah, coba kita sedikit mengulang karena mungkin sebagian masih perlu ya untuk memahami lebih dalam lagi. Ya, latihan ketiga, coba lihat latihan ketiga. Ya, tugasnya adalah iqra, ya, yakni membaca contoh kemudian mengubah, ya, mengubah bentuk apa namanya? Nah, mengubah kalimat lah, ya, atau mengembangkan kalimat, ya, mengembangkan kalimat. Ya. Sebagai contoh, hadza kitabun. Ini kalimat yang sempurna. Ini adalah kitab. Ya, ini adalah kitab. Ya, ada isim isyarah dan ada benda yang di dekatnya, ini adalah kitab. Baik. Kemudian kita diminta untuk mengembangkannya, ya. Menambahkan, ya, penyebutan pemilik dari kitab tadi dengan tetap apa? Tetap menggunakan isim isyarah, ya. Ya. Caranya gimana? Ada perubahan pada kata kitabun yang tadinya tanpa al kemudian diberi apa? Al. Hadzal kitabu. Tentu yang awalnya bertanwin, ya, sekarang tidak lagi bertanwin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, baru kemudian ditambahkan, ya, penyebutan tentang pemilik, ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini, ya, adalah milik Muhammad. Nah. Baik. Jadi kalau kita perhatikan apa? Kalau kita perhatikan kedudukan ya, kitab, ya, kata kitab dalam kalimat. Nah, kalau pada kalimat yang pertama dia sebagai apa? Bagian yang menerangkan. Hada kitabun. Ini adalah kitab. Adapun pada apa namanya? Kalimat yang kedua, dia posisinya bukan yang menerangkan, ya. Dia seposisi dengan yang diterangkan. Hadal kitabu, kitab ini adalah milik Muhammad, ya. Dia seposisi dengan apa? Dengan yang diterangkan, yaitu hada. Hadal kitabu, kitab ini, ya kan, li Muhammadin, ya. Yang menerangkan sekarang apa? Susunan jar dan majrur, li Muhammadin, miliknya Muhammad. Jadi paham ya? Jadi ada pergeseran posisi. Pada kalimat yang pertama, hadza kitabun, dia posisinya sebagai apa? Kitab sebagai yang menerangkan. Hadza kitabun. Adapun pada kalimat yang kedua, dia posisinya apa? Ya, ini seposisi dengan yang diterangkan, ya. Sedangkan kata yang disiapkan di sebelah kiri itulah yang menjadi bagian kalimat yang menerangkan. Baik. Coba nomor satu. Hadza tabibun. Yang diterangkan mana? Hadza. Yang diterangkan hadza. Hadza tabibun. Ya. Tabib menerangkan hadza. Mafhum? Hadza tabibun. Ini adalah tabib, seorang dokter. Nomor dua. Hadihi sayyaratun. Ya, mana yang diterangkan? Ya, yang di depan. Ya, hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Ya. Dzalika waladun. Ini adalah anak. Ya, dzalika ini, dzalika sebagai bagian yang diterangkan. Ya, kemudian waladun adalah menerangkan tentang dzalik. Ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke nomor satu. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa kata-kata isim isyarat tadi adalah bagian yang apa? Diterangkan, dan kata yang kedua adalah yang menerangkan. Baik. Nah, kita diminta untuk membentuk apa? Kalimat baru, ya. Menambahkan kata-kata yang di sebelah kiri, ya. Nanti ditambahkan saja. Ya. Minal hindi, ya, lil mudiri, ya. Baik. Coba dibaca dulu yang kiri dulu, ya. Minal hindi. Terus bawahnya apa? Lil mudiri. Terus apa? Ahsan, ibnul mudarrisi. Terus apa lagi? Suisara. Lalu lil muhandisi. Terus li abbasin. Jangan lupa mentanwin, ya. Terus muadzinun. Terus kabiratun. Kemudian wasikhun. Kemudian ahsan. Ahsan tuh. Ya, ini nanti kata-kata ini tidak berubah, ditambahkan aja. Baik, yang akan berubah apa? Kata yang setelah isim isyarah, ya. Setelah hadza, setelah hadihi, setelah dzalika, itulah yang akan berubah. Dan perubahannya sederhana. Apa perubahannya? Kemasukan al saja. Ayo, kemasukan al saja. Baik. Bisa ya? Nomor satu jadinya apa? Hadza tabibu minal hindi. Hadza tabibu minal hindi. Ya. Jadi sekarang coba terjemahkan. Hadza tabibu minal hindi. Apa terjemahnya? Ini dokter, ya, mungkin dengan intonasi agak lebih, ya, memperjelas maksudnya ini dan posisinya. Ini dokter atau dokter ini sama saja, ya. Ini dokter adalah dari India, ya. Jadi sekarang dokter bukan lagi posisinya sebagai yang diterangkan, tapi dia seposisi, bukan lagi yang menerangkan apa, bukan lagi yang menerangkan, tapi dia seposisi dengan hadza, ya. Seposisi dengan hadza. Hadza tabibu, dokter ini, ya. Ini dokter sama saja. Mau ini dokter ini sama saja, ya. Adalah, nah, baru minal hindi ini bagian yang menerangkan. Dan demikian seterusnya. Baik. Ya. Ya, kembali ke Pak Mabrur, Mas Abu. Ya. Ya, nomor satu lagi. Ya. Jadi ini juga sekaligus berlatih membaca, ya. Jadi semuanya pakai apa? Al semua. Kita sudah belajar mana al qomariyah dan mana al syamsiyah. Jadi harus jelas. Kalau idhar ya hadal qabiyu misalkan. Kalau idgham syamsiyah, idgham syamsi hadat tabib. Ya, hadal. Hadza tabibun. Langsung saja. Hadat tabibu min hindi. Minal hindi. Hadat tabibu minal hindi. Jadi secara apa? Lafaz, nah langsung hadat, ya langsung ke huruf ta-nya. Barakallahu fiik. Nomor 2. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ahsan. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ahsan. Tafadhal. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ahsan. Dzalikal waladu, itu anak atau anak itu adalah putra dari mudarris. Ahsan. Nomor 4. Tafadhal abrijal. Tilka sa'atu min tilkas saatu, ya. Jadi langsung ke sin, ya, karena ada alnya, lamnya tidak terbaca, masuk ke sin langsung. Tilkas itu min suwisara. Ahsan. Monggo Pak Tarkizo, nomor 5. Hadal baitu bait, hadal baitu lil muhandisi. Ah, santa, ya. Barakallahu fiik. Betul, ya. Jadi hadal baitu, ya, ini rumah atau rumah ini adalah milik muhandis. Nomor 6. Hadza qalamu lil abasi. Ulangi. Hadza qalamu lil ada alnya tidak qalam qalamun hadza qalamun kasih al dulu hadzal qalamu lil abasi li abbasin atau lil abbasi li abasi ayo lamnya cuma satu jadi li abasi bukan lil tapi langsung li'a li abbasin hadzal qalamu li abasi. Ahsan. Jadi artinya apa, Pak Wahyu? Ini pulpen, pulpen milik Abbas. Ahsan warahmatullahi. Jadi bukan ini adalah pulpen, tapi ini pulpen adalah milik Abbas. Warahmatullahi. Silakan. Zalikar rajulu Muadzinu. Ayo, muadzinun. Ah, sana. Artinya, apa Pak Nabin? Itu adalah anak muadzin. Itu adalah anak muadzin. Rasulu. Rasulu bukan anak. Laki-lakinya. Oh, laki-laki iya. Muadzin laki-laki. Bagaimana? Ya, balika dan coba lagi. Adalahnya di mana adalahnya? Zalikar rajulu muadinun. Ya, artinya apa? Itu laki-laki muadin. Itu laki-laki muadin. Maksudnya gimana? Teman. Temannya muadin apa? Nah, sekarang. Mbak ada adalahnya, ya. Sekarang letakkan adalah ya, letakkan. Itu itu ya. Adalah laki-laki muadzin. Itu laki-laki adalah muadzin. Adalahnya nanti setelah mendekati muadzin, ya. Itu laki-laki adalah muadzin, ya. Laki-laki itu adalah muadzin. Kalau yang pertama dzalika rajulun, itu adalah laki-laki, cukup sampai situ. ya. Nggak, belum tahu dia muadzin apa guru apa apa, tapi setelah kita tahu dia muadzin, ya, kalimatnya berubah, kedudukannya berubah. Dzalikar rajulu muadzinun, laki-laki itu adalah muadzin. Jazakallahu khairan. Nggih. Monggo Pak Kamal nomor 8. Hadhil baidatu kabiratun. Nggih. Napa artosipun? Telur ini besar. Telur ini besar, ya, betul. Mas Munir. Mindiluk lagi. Hadal mindilu wasikhun. Apa ya, artinya apa? Sapu tangan ini kotor. Ya, sapu tangan ini kotor. Ya. Wasikhun. Terus. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Apa artinya? Tas ini milik Pak Guru. Iya, barang musik. Nomor 4. Ya. Nomor 4, latihan nomor 4, membuat kalimat tanya sekaligus jawabannya. Yang disiapkan untuk kita hanya gambar dan pemiliknya. Ya, gambarnya ya sudah disiapkan, ya kita tinggal mengingat-ingat apa bahasa Arabnya. Nah, lalu kita buat kata tanya liman, ya di awal kalimat tanya cukup, ya tulis liman, liman, liman, ya ditambah dengan isim isyarah hada, liman hada, liman hada, liman hada. Nah, lalu gambar-gambar yang tercantum atau tersedia, ya sebutlah dengan al, ya. Liman hadal qalamu, liman hadal miftahu, dan seterusnya, ya. Liman hadhihi sayyaratu, kalau itu adalah apa jenis muannats, nah, maka menggunakan isim isyarah untuk muannats juga hadhihi. Nah, silakan giliran Abu Muhammad nomor 1. Liman hada qalamun? Hah? Alif lamnya? Liman hadzal qalamu? Ya, nomor 2 apa? Hadzal qalamu li'Abbasin. Sekaligus jawabannya tinggal mengulang hadzal qalamu, nah, lalu tambahkan huruf lam kasrah li'Abbasin. Li Aliin, lil mudiri. Nah, nomor 1 apa tadi? Liman hadal qalamu, hadal qalamu li Abbasin, ya, li Abbasin. Memang akan lebih lebih sempurna kalau kita tulis, ya, ditulis. Nah, baik. Fadhal. Nomor 2. Ya. Ada gambar kunci. Liman hadzal miftahu, hadzal miftahu li Aliin. Iya. Coba kita baca sama-sama. Liman hadzal miftahu, baca. Liman hadzal miftahu, hadzal miftahu li Aliin. Li Aliin. Sambung dari lam langsung ke ain. Li Aliin. Jangan dipisah lam kasrah terpisah, enggak. Sambung dengan ain. Li Aliin. Ya. Nomor 3. Liman hadis sayaratu, hadis sayaratu lil mudiri. Ahsan. Liman hadhihi sayaratu. Kita baca sama-sama. Liman hadhihi sayaratu, hadhihi sayaratu lil mudiri. Nomor 4. Sapi. Liman hadhil baqaratu, hadhil baqaratu lil fallahi. Baik. Jadi kalau lam masuk ke dalam suatu kata yang awalnya ada alnya, alifnya hilang, ya, alifnya hilang, langsung lam ketemu lam. Lil mudiri. Lam langsung ketemu lam. Alifnya mana? Hilang. Ya, sudah dihilangkan. Lam ketemu al-mudiru. Lil-mudiru. Barakallahu fikum. Berikutnya, nomor berapa? Ya. Liman hadihil haqibatu. Hadihil haqibatu lil mudarisi. Ahsan. Liman hadihil haqibatu. Hadihil haqibatu lil mudarris. Nah, lama-lama jadi gampang ya. InsyaAllah ya. Hadar. Liman hadal kursiyu. Ya. Hadal kursiyu li ammarin. Ahsan. Hadal kursiyu li ammarin. Liman hadal kursi. Nah. Nomor 7. Liman hadihi dajjajatu. Hadihil bintul falah. Tadi antum sebut liman hadihid dajajatu. Ulang lagi. Hadihid dajajatu. Yeah. Hadihid dajajatu bintul falahi. Ah. Jangan sembarangan. Li bintul falahi. Kalau hilang satu apa huruf bisa berbahaya ya. Hadihid dajajatu. Dajajatu. Li. Ya. Kalau tanpa lam gimana jadinya? Ayam betina ini adalah putrinya petani. Iya kan? Jadi ya, rusak maknanya ya. Kehilangan satu huruf maknanya jadi berbahaya ya. Hadid dajajatu li bintil falah. Binti putri. Baik. Nomor 8. Liman hadhihi sa'atu? Ya. Hadhihi sa'atu li ibnil. Ahsan. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Alifnya hilang betul Pak Kamal? Li ibni. Hilang tidak? Tidak. Tidak. Ya. Ya, langsung li ibni. Ahsan. Ya. Tulisannya tetap ada alifnya. Nomor 9. Rumah. Ya. Liman hada baitu. Ada alnya tidak Pak Nabin? Liman hadal baitu. Ahsan. Hadal baitu li tabibin. Li tabibi. Masuk langsung ke tok. Li tabibi. Ya. Hadal baitu li tabibi. Ahsan. Dalam penulisan apakah alifnya masih ada? Li tabibi. Alifnya masih ada tidak? Alifnya hilang. Ya. Jadi lam ketemu lam. Lid. Nah, dalam lafaz lamnya juga tidak terbaca. Langsung ke tok lid tabibi. Ahsan barakallahu fiik. Nomor 10. Ya, Pak Wahyu. Ya. Liman khadamil aqatu. Baik. Al milaqatu artinya sendok. Sendok. Ya. Al milaqatu termasuk jenis muannas atau mudzakkar. Muannas. Berarti hadza atau hadhi yang tepat. Muannas. Hadhihi. Ya. Apa hadza? Hadhihi. Hadhi. Liman khadhihi milaqatun. Ah, pakai alif lam. Liman hadhil. Liman hadikil mil aqatu. Tu ya. Terus? Liman hadikil mil aqatu. Nah, alif lam belum terdengar suara lam sukun. Liman hadikil mil aqatu. Liman hadikil mil aqatu. Ya. Terus. Hadikil mil aqatu. Ya. Hadikil mil aqatu. Tambahkan lam untuk kata yang little libit. Ya, alifnya masih ada dalam penulisan. Alifnya tidak kelihatan. Hilang. Ya. Lalu yang terbaca adalah huruf to-nya karena ya, termasuk huruf syamsiah li talibi. Ahsan barakallahu. Saya Pak Tarkizo. Saya pilihkan nomor 7. Ya. Nomor 7. Iya. Dalika rajulun yang mana ya, Pak? Ini nomor 7. Ya, ini. Ya, nomor 7 ini. Iya, ini. Masih tanya jawab masih ya. Bikin pertanyaan sekaligus dijawab sendiri. Ya. Liman hadihi. Nah. Bentar. Liman hadihil daji daji jatun. Daja jatu. Daja jatul. Ya. Hadihi daja jat. Tul bi ada lamnya liman li apa liman apa liman bin enggak pakai man lagi langsung li binti ya. Li binti li bintil fala falahu falahi falahi iya. Petani ada lebih ya emang tak pilihkan yang sulit ya. Ya jadi ada gambar apa ayam betina kan apa bahasa Arabnya dajajatun dajajatun ya dajajatun. Nah sekarang berikan alif lam ad dajajatu ya kan coba ad dajajatu. Ketika masuk al pada dajajatun jadinya apa? Ad-dajajatu. Ya. Nah, sekarang buat pertanyaan tadi, awalannya liman. Liman, liman. Ya. Dajajah termasuk jenis muannats. Nah, liman hadihi. Liman ya kan? Hadihi. Liman hadihi dajajatu. Ya. Liman hadihi dajajatu. Lalu diulang jawabannya cukup mengulang. Hadhihi dajajatu. Nah ini kan bintul falahi, putri ya. Petani. Dia posisinya sebagai apa? Pemilik. Tambahkan lam li bintil falahi, milik putrinya petani. Iya. Nomor 9 sama Pak Tarkizo. Ya. Ya. Nomor 9. Sederhana. Ya. Nomor 9. Monggo. Di sini. Ya. Ya. Liman hadal baitu. Ya. Hadal baitu li lihada langsung li langsung li top bibi. Ahsan. Betul. Pulang lagi, ya, biar mantap. Ya, saya lagi lah. Ya. Yeah. Nanti yang lain berikutnya. Under. Ulangi. Liman. Liman hadal baitu. Ayo. Hadal baitu litobibi. Barakallahu fiik. Ahsan. Ya. Cukup. Under. Berjalan. Nomor 4. Ya, ada sapi, ada petani, ya. Ada sapi, ada al-falah, ya. Ya. Ya. Liman hadhil baqaratu? Hadhil baqaratu lil falahi. Ahsan, barakallahu fiik. Cukup. Nah, selesai insyaallah ya kita cukupkan latihan nomor 4 coba. Semoga kita bisa bersabar menyelesaikan pelajaran 8 ya coba. Pelajaran latihan kelima sekarang, latihan kelima. Dilihat. Ta'ammal al-amtsilatal atiyah. Ya, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, ada 4 kata yang disebut ya dalam apa dalam keterangan yang hendak disampaikan ini Yang pertama adalah al-baitu. Ya, al-baitu. Apa arti al-baitu? Rumah. Huruf terakhir apa? Ta. Ya, al-baitu huruf terakhirnya apa? Ta. Ya, harokatnya apa? Dhammah. Ketika kemasukan huruf jar, ya, huruf jar, contohnya fi, maka jadilah, ya, dhammah pada huruf terakhir kasrah, ya, fil baiti. Ya, ini sesuatu yang disepakati insyaallah, ya. Ya. Baik, berikutnya ada min masuk ke kata al-baitu. Jadinya apa? Minal baiti. Ada ila menjadi ilal baiti. Jadi huruf jar berpengaruh, ya, pada kata yang dimasukkan, yang dimasuki, ya, akan berubah, ya. Kata yang berikutnya adalah al-mustashfa. Coba lafadzkan dulu. Barangkali masih ya, barangkali masih asing di lisan kita. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Di mana? Al-mustashfa. Ya. Al-mustashfa. Ya. Ya. Al-mustashfa artinya apa? Al-mustashfa? Rumah sakit. Mustashfa. Baik. Dari kata apa? Syafa, yashfi, sembuh. Mustashfa, tempat mencari kesembuhan, mencari syafa, syifa. Baik. Kata al-mustashfa, huruf terakhir kata ini apa? Huruf terakhir. Iya. Kalau huruf ya, bukan fathah atau dhamma kasrah, tapi alif, fathah, alif, fa, wawu, dan sebagainya. Apa? Huruf terakhirnya apa? Alif. Ya. Alif, ya. Baik. Buktinya alif apa? Ada fathah sebelumnya. Ya, ada fathah atau sebelumnya adalah fathah. Ya, kalau sebelumnya kasrah baru kita sebut itu ya, ya. Jadi walaupun bentuknya kayak gitu kita sebut alif, ya. Baik. Berikutnya. Kata yang di bawahnya apa? Amrika. Baca. Amrika panjang. Amrika, ya. Apa artinya Amrika? Amerika. Ya. Huruf terakhirnya apa? Alif juga. Berikutnya, Almania. Almania. Apa? Jerman. Huruf terakhirnya juga alif. Jadi tiga kata yang terakhir adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang diakhiri dengan alif. Nah, ketika kemasukan huruf jar, ya, dia hanya tampak tidak berubah, walaupun ya apa namanya secara nahwu dia berubah, secara nahwu dia berubah, tapi tidak bisa menampakkan perubahan tersebut. Sebagaimana ya, dari awal dia tidak bisa menampakkan harokat, ya, karena apa? Akhirnya huruf alif. Huruf alif adalah huruf yang tidak pernah bisa menyandang harokat, ya. La fathah, wala dhammah, wala kasrah, ya. Jadi huruf alif tidak bisa apa? Menyandang harokat, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak akan kelihatan, ya. Tapi secara nahwu dia mengalami perubahan, ya. Tapi tidak tampak perubahan tersebut, ya. Jadi tidak kemudian setelah ada fi lalu berubah fi amriki, ya, fi almani, enggak, fi mustashfi, enggak, tetap fil mustashfa. Makanya ahsan dibaca tampak matnya fil mustashfa, ya. Baik, al mustashfa, fil mustashfa, min amrika, ya, biar tampak akhirnya alif bukan kaf, ya. Barakallahu fiik. Jadi ajek, ya, betul. Tidak tampak perubahan, ya. Tidak kita katakan tidak berubah, ya. Kita apa ungkapkan dengan bahasa yang lebih tepat, tidak tampak perubahannya, ya. Tidak tampak perubahannya, wallahu a'lam. Baik. Nah, sekarang insyaallah ini sederhana, coba kita baca dan kita ya, kita baca saja. halaman terakhir, halaman 46. Baik. Dibaca sambil dihayati maknanya ya. Hadat tabibu min inkal tarra. Baca. Hadat tabibu min inkal tarra. Panjang. Supaya jelas akhirnya bukan ro tapi alif. Ya. Hadat tabibu min inkal tarra. Baca. Coba Abu Sofwan dibaca. Hadat tabibu min inkal tarra. Ayo. Nomor dua. Dahaba hamidun ila Faransa. Dahaba hamidun ila Faransa. Ya. Hadir, ulang lagi. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ya. Apa artinya? Muhammad Hamid, Hamid pergi ke Perancis. Faransa. Ya, Faransa Perancis, ya. Perancis, Faransa. Nomor 3. Mahmudun Marighun. Mahmudun maridun. Mahmudun maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Ya, Abu Izzat. Muhammadun maridun. Huwa anna fil mustashfa. Nah. Mahmud atau Muhammad? Mahmud. Mahmud, kalau ada wawunya Mahmud, ya. Muhammadun mim ha mim dal. Kalau yang seperti itu dibaca Mahmudun. Ulangi, Mahmudun maridun. Mahmudun maridun. Nah, artinya apa? Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Mahmud sakit, ya. Terus wal anna fil ana, bukan anna tapi ana panjang. Wal ana fil mustashfa. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Artinya apa? Huwa dia. Ya, Muhammad Mahmud ya. Dia al ana sekarang ini. Sekarang. Ya, ini kata baru ini, al ana. Ya, ini keterangan waktu. Keterangan waktu. Huwal ana, dia sekarang, bukan kemarin, tapi sekarang, ya. Sekarang di rumah sakit, fil mustashfa. Nomor 4. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inkaltarra. Baca. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inkaltarra. Ya, Almania. Baik. Silakan Pak Amrul. Nomor 4. Dhahaba Abdullah minal, bukan minal, min. Ya, ini sukun. Dhahaba Abdullah min Almania ilal ila min Almania ila inkang inkalka in Inkaltarra. Iya, memang sulit ya, bukan bahasa, yeah. Bukan kalam Arabi memang. Inkaltarra, ya. Inkaltarra. Iya, Inkaltarra. Kan. Inkaltarra apa, Pak? Inggris. Inggris. Inggris ya. Inkaltarra. Sekedar mengenal saja. Iya. Dahaba Abdullahi, jangan lupa hak dikasoh. Ya, dahaba Abdullahi min, bukan minal. Ini bukan alif lam, bukan al. Bi hamzah fathah lam sukun asli. Min Almania ila Inkaltarra. Sekali lagi Pak. Alur. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inkaltarro. Ya, perhatikan di situ. Ya, min tetap Almania, bukan Almani. Ya, Inkaltarro bukan ila Inkaltari. Nah. Nomor 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Baca. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Apa artinya kira-kira? Ya. Ya. Ya. Ini kitabnya. Ya, ini kitabnya Musa, ya, boleh. Ya, tapi kalau ingin lebih letterlek lagi, hadal kitabu, ini kitab li Isa, miliknya Isa. Nah, ini kitab adalah milik Isa. Ya, wadzalikal kitabu, dan kitab itu li Musa adalah milik Musa. Ya, baik. Ya, jadi kita kadang-kadang perlu letterlek ya, memberikan apa terjemah perlu letterlek untuk memperjelas posisi masing-masing kata dalam kalimat. Nomor 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Baca. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Nah, apa artinya? Insinyur ini dari Amerika. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi inti dari latihan kelima adalah ingin mengenalkan kepada kita ada kata-kata isim, ya, kata-kata benda, kata-kata isim yang akhirnya adalah alif, ya. Maka tidak bisa ditanwin, ya. Tidak bisa menampakkan harokat apapun, dhammah, kasrah, fathah, sehingga walaupun kemasukan huruf jar fi min ila tetap tidak tampak perubahannya, tidak tampak perubahannya. Gitu. Ya, insyaallah demikian. Tinggal satu latihan nomor 6, insyaallah kita akhirkan karena ya butuh ada keterangan. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.